Biarkanlah aku kan selalu di dekatmu, karena dirimu ku seperti ini, karena hadirmu aku bahagia dalam hatiku. Aku berjanji untuk kamu, aku akan selalu di sini temani dan terus menjaga, meleburkan rasa sepi di hati. Aku bahagia dalam hatiku.